Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pembahasan kita masih pada pembahasan hadis An-Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu. Hadisnya apa besarnya cukup lumayan panjang. Kita langsung masuk pada pembahasan ini. Perkataan yang terakhir Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menerangkan tentang berbagai macam perkara yang mana manusia kok beda pendapat itu apa. Yang terakhir ialah terkadang dua nas itu ada, yang satu menerangkan halal, nas yang lain menerangkan haram. Tetapi si alim minal ulama karena tidak mengetahui tarikh, tanggal atau tahun turunnya hadis tersebut, duluan yang mana, duluan yang haram atau duluan yang halal, maka tidak bisa merojihkan dengannya dan tidak mampu untuk menyatakan yang hadis yang datang ini sebagai penasah terhadap hadis yang lalu karena tidak mengetahui adanya tarikh. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala wa hadza aidan mislu awwal sababuhu naqsul ilmi. Ini juga seperti yang pertama sebabnya. Yang pertama ya, Pak. Dalil itu tersamarkan. Seorang alim dan ulama samar terhadap dalil yang ada. Maka sama ini kurang dalam masalah ilmu. Demikianlah Allah memberikan ilmu memang berbeda-beda kepada manusia ini. Ada yang sangat tinggi keilmuannya, ada yang di bawahnya, dan ada yang lebih bawah lagi. Baik. Berikutnya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang keberapa? Keempat berarti. Wa minha ma laysa fihi nasun sharih. Suatu perkara terkadang tidak ada nas yang sharih yang menyatakan hukumnya halal atau hukumnya haram. Tidak ada. Wa inna ma yu'khadhu min umumin aw mafhumin aw qiyas. Hanya saja seorang hukum masalah tersebut diambil dari keumuman ayat atau dalil atau mafhumnya, makna kebalikannya ataupun dengan qiyas atau dengan cara kias menyamakan karena ilat-ilat yang memiliki kesamaan disamakan begitu. Tidak ada nas yang tegas dalam masalah tersebut. Sehingga fatakhtalifu abhamul ulama fi hadza katsiran. Oleh karena sebab inilah pemahaman para ulama berbeda pendapat dan dalam hal ini contohnya banyak sekali dalam pembahasan kitab fikih itu sangat banyak sekali karena tidak adanya nas yang sharih yang tegas menjelaskan suatu permasalahan. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari wa hadza liqusurin fil fahm. Masalah ini adalah karena pendeknya pemahaman si alim tadi. Pendek atau sedikit pemahaman daripada si alim. Kurang penelaahannya terhadap sekian banyak adillah yang ada. Berikutnya Ibnu Rajab mengatakan rahimahullahu taala wa minha yang kelima, sebab yang kelima terjadi perbedaan pendapat ialah ma yakunu fihi amrun. Perkara yang di situ ada perintah. Sebuah nas mengandung perintah. Au nahyun atau dalil itu adanya larangan. Larangan tentang perbuatan tertentu atau masalah tertentu. Fa yakhtalifu ulama'u fi hamlil amri al-wujub awin najbi. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah perintah itu menunjukkan kewajiban atau anjuran? Ini pembahasan di ilmu usul fiqh, di ilmu usul fiqh. Tidak semua perintah ternyata apa? Mengandung kewajiban. Ya kan? Bisa wajib, bisa nadem sifatnya, anjuran saja. Kalau wajib, puasa misalnya. Bukan perintah, bukan perintah ya di situ. Taubat, tubu. Ya kan ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wajib atau nadab di situ kira-kira? Wajib. Seorang yang beriman segera untuk bertaubat, ada perintah. Dalam masalah haji ayatnya apa? Ketika selesai haji untuk apa? Untuk apa di situ? Berburu, iya. Ada ayat yang apa ayatnya? Gimana bunyi ayatnya? Yang selesai manasik kemudian berburu itu yang perintah. Kalau sudah ibadah tidaklah kalian berburu atau gimana perintah ayatnya, lupa. Ayat yang lain ada enggak? Yang mandung cuma anjuran, berarti boleh berburu, enggak wajib untuk berburu, hanya sifatnya boleh nadab, anjuran nadab atau pembelihan saja, atau mungkin dengan ayat yang lainnya. Baik, jadi tidak semua perintah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah itu sifatnya apa? Wajib semuanya. Ada yang tidak wajib. Apa kira-kira yang lain yang lebih sore? Ada bisa datangkan contoh? Di usul, dulu belum direalisasikan ya. Duduknya menggeser. Sekaligus sekarang ini langsung dimulai. Duduknya menggeser. Sudah positif orang itu enggak kembali sehingga duduk itu geser, Mas. Enggak perhatian. Geser duduknya. Terus semuanya geser gitu. Karena enggak ada positif dan enggak balik gitu loh. Sudah saya usulkan untuk dirapatkan yang pertama ini. Jadi geser semuanya. Nah, geser ke sini. Yang nomor satu, disusul berikutnya. Jangan sampai yang depan malah kosong gitu loh. Agak lagi geser lagi. Gandeng saja berdekatan. Sudah enggak ada larangan untuk apa? Berdekatan. Nah, geser. Jadi penuhi yang depan. Kecuali yang gak masuk izin sakit sehari dua hari itu lain bahasan. Ini kan ada positif gak balik gitu loh. Nah, tiap hari gitu. Ya, tiap hari gitu kan tempatnya yang TD itu kan yang gak ada. Positif gak balik. Semuanya geser. Sana juga. Perutnya ke sana berarti antum. Gesernya. Jauh. Berapa? Dua orang atau satu orang gesernya? Dua orang harusnya. Karena yang hilang itu dua orang. Langsung diwujudkan. Nah, semuanya geser. Geser dua, duduk. Sampai belakang gitu. Geser dua tempat duduk. Karena yang enggak ada dua, yang hilang itu dua, sehingga harus dipenuhi yang dua itu. Kok enggak geser? Ya semuanya saya bilang kan semuanya saya belakang. Saya belakang kalau depannya geser otomatis semuanya geser semuanya, gitu loh. Geser dua gitu. Lain kali dirapatkan langsung gitu ya. Berikutnya wa fi hamlin nahyi ala tahrim am tanzih. Juga dalam sebuah nas, sebuah dalil yang berisi larangan itu tidak semuanya berarti haram. Ada yang sifatnya makruh. Disebut dengan tanzih, makruh. Makan bawang putih, makan bawang merah tidak boleh mendekati masjid kita. Iya, haram atau apa di situ? Lalu enggak sholat ke masjid gitu. Iya kan? Enggak haram, tetap boleh datang ke masjid sholat. Baik, sifatnya apa? Makruh tanzih, bukan haram. Bisa dipaham ya? Tidak semua nas berisi larangan berarti haram, tidak mesti. Ada yang sifatnya makruh tanzih, dibenci. Baik, wa asbabul ikhtilaf aktsaru min dzakarna. Dan sebab-sebab perselisihan ulama itu sangat banyak dari apa yang telah kami sebutkan. Atau terlalu banyak daripada apa yang kami sebutkan. Di luar sana ada lebih banyak lagi. Akan datang keterangan syekh di bawahnya. Ta'liqu syekh. Hadal ikhtilaf fil manhaj. Hal kulluna yuridu tahrim. Hal kullu amrin lil wujud. Ini perselisihan dalam hal metode memahami dalam beragama ini. Manhaj, metode dalam memahami memahami sebuah perkara. Metodenya bagaimana? Mengikuti thariqatus salaf atau selainnya, begitu. Apakah kita semuanya menginginkan perkara yang haram dari larangan itu? Artinya an-nahyu itu apakah mengharuskan yang haram semuanya atau tidak? Apakah seluruh perintah itu untuk wajib atau tidak? Maka dari situlah ikhtalafal ulama. Ulama berselisih. Wal asbabu katsiratun, dan sebab-sebab perselisihan pemahaman itu sangat banyak sekali. Wa qad dzakara Syaikhul Islam rahimahullahu fi kitabih Raful Malam an a'imatil a'lam. Sungguh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau, yaitu diangkatnya celaan dari para a'imah yang menonjol keilmuannya, dihilangkan celaan, tidak dicela. Pembahasan berisi tentang apa? Perselisihan ini. Jadi tidak semua ulama berjadwal kesalahan dicela, tidak, dihilangkan celaannya. Nah, dalam kitab tersebut beliau menyebutkan banyak sebab-sebab perselisihan ulama. Baik, judul kitab Raful Malam an al-a'imatil a'lam. Itu judul kitabnya. Kalau diterjemahkan, dihilangkannya celaan dari para ulama-ulama yang keilmuannya sangat banyak atau yang menonjol. Baik, apa yang beliau sebutkan? Dzakara asbaban katsiratan liikhtilafil ulama rahimahumullahu taala. Di sana disebutkan banyak sekali oleh beliau Syaikhul Islam tentang perselisihan para ulama itu. Walakhasnahu fi risalatin. Kami pernah meringkas dalam sebuah risalah tersendiri. Faman raja'a al-asla wal mulakhas yaqulu dzalika thayyiban. Maka barang siapa berkehendak untuk memurojaah yang asli kitabnya atau yang ringkasan, maka itu baik bagi dia. Ada yang pernah baca atau punya kitabnya? Nah, dimurojaah kembali kalau yang punya. Dan dulu pernah dibahas dalam sebuah daurah, sudah sangat lamanya, kalau gak salah tahun 97 atau 96 waktu itu, di Mahat Ihya Usunnah di Jolan. Di Jolan. Waktu pulang liburan, para mahasiswa yang kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah, bahas salah satu kitabnya adalah ini. Saya lupa ustadznya, yang mana gitu, saya lupa. Belum bergelar RC waktu itu, karena belum lulus. Baik, kebanyakan yang hadir, terutama di dalam ini yang santri-santri belum diproses, ya. Mungkin Abi Uminya belum nikah. Ya, 97 yang lalu, tahun 97 kalau nggak salah. Lainnya dari 97, nggak ada yang santri-santri. 98, 99. Nah, baik. Berikutnya Ibnu Rajab mengatakan, wa ma hadza fala huda fil ummati min alimin yuwafiqu qawlahu al-haqq. Bersamaan dengan itu semuanya, kata Ibnu Rajab, di tengah umat ini pasti adanya seorang yang alim yang mencocoki al-haqq. Tidak mungkin kosong darinya. Pasti ada setiap zaman alim min ulama'i sunnah yang mencocoki al-haqq. Tidak samarkan baginya hukum-hukum sebuah perkara. Fayakunu huwal alimu bihadal hukmi. Maka dia adalah mengetahui dalam hukum perkara ini. Wahiruhu yakul amru mustabihan alih. Sementara yang lainnya tersamarkan hukum tersebut. Walayakunu aliman bihadal. Sehingga orang yang alim tadi mengetahui perkara tertentu, tidak mengetahui perkara yang lainnya. Fa inna hadhil ummata la tajtami'u 'alal dhalalatin, karena umat ini tidak berkumpul di atas satu kesesatan. Semuanya sepakat di atas kesesatan semua enggak mungkin. Tetap ada satu yang menyisihi, yang dia berada di atas al-haq. Wa la yadhharu ahli batiliha 'ala ahli haqqiha, dan tidak mungkin ahlu batil itu unggul. Bukan Pak Unggul ya. Kebetulan bahasanya sama, unggul atau dohir atau menang di atas alul haq. Gak mungkin kok yang batil itu di atas, akan di bawah alul haq. Gitu ya, pinjem apa bahasanya saja. Karena kan bahasa ini kan bahasa artinya dohir itu unggul, begitu loh. Bisa diartikan unggul, nampak, terang, menang, bisa. Gitu. Baik, fala yakunul haqqu mahjuran ghairu ma'murin bihi fi jamil amsar dunal amsor. Fi jamil amsori wal aqsori. Maka tidaklah mungkin al-haq ini ditinggalkan, tidak diamalkan pada seluruh negeri dan waktu. Enggak mungkin. Pasti di tempat tertentu atau di masa tertentu akan ada orang yang mengamalkan al-haq itu. Tidak mungkin semuanya enggak mengamalkan, enggak mungkin. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dalam bahasan kita ini, dalam perkara syubhat, beliau mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui perkara syubhat tersebut, perkara yang sama tersebut, kecuali oleh tidak diketahui banyakkan manusia. Jadi ada sedikit manusia yang mengetahuinya. Haliminal ulama mengetahuinya. Fadalla ala anamnan nasi man ya'lamuha. Berarti menunjukkan sebagian manusia ada yang mengetahuinya. Hukum dari sebuah perkara yang diperselisihkan tadi, yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia, ada sedikit yang mengetahuinya. Wa innama hiya mustabihatun ala man lam ya'lamha. Hanya saja perkara itu tersamarkan atas orang yang tidak memiliki ilmu tentangnya, yang terbatas ilmunya, terbatas pemahamannya. Walaysat mustabihatun fi nafsil amri. Yang sebenarnya masalahnya itu di perkara itu enggak subhat bagi ulama tertentu yang mengetahui tadi. Tidak tersamarkan. Fahadahu wassababu al-muqtadu listibahi ba'dil asya' ala kathirin minal ulama. Maka inilah sebab-sebab, atau inilah salah satu sebab yang mengharuskan atau berkonsekuensi samar atas sebagian perkara di sebagian besar ulama kita, ulama min ulama'i sunnah. Barakallahu fikum. Ta'liqnya Syekh, mulakhasu kalamihi huna annahu la yumkin an yakuna al-haq mustabihan ala jami'il ummah. Ringkasan dari ucapan yang di atas bahwasanya tidak mungkin al-haq itu tersamarkan atas seluruh umat yang ada, terlebih ulama'nya. Tidak tersamakan, pasti ada yang mengetahuinya, mengetahui al-haq itu. Balla buda an yakuna fil ummati man huwa alimun bil haqqi walau wahidan. Kalau diartikan walau kana wahidan, dimahdubkan karenanya. Bahkan harus ada satu alim yang mengetahui al-haq ini di tengah-tengah umat ini, walaupun dia satu orang saja. Amma an yastabil haq ala jamil ummati fahada mustahil. Adapun kalau tersamarkan al-haq itu atas seluruh umat, enggak ada yang tahu al-haq sama sekali, ini perkara yang mustahil. Enggak mungkin Allah menakdirkan sebuah zaman yang di situ adalah tidak ada ulama yang tidak mengetahui al-haq. Begitu. Bisa dipaham ya? Pasti ada. Nah, teringat perkataan seorang tokoh yang menggelari negara Saudi, kerajaan Saudi dengan gelaran yang jelek, sebutan yang jelek, maka dengan ucapan seperti ini kurang lebihnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan Nabi Muhammad di negeri sana di Saudi, iya, mentakdirkan adanya Mekah di sana, yang muslim seluruh dunia berkiblat ke sana, ke Mekah, lalu tidak ada alim ulama yang di atas al-haq. Enggak mungkin, mustahil itu. Iya atau tidak? Mustahil kalau enggak mengetahui al-haq itu. Pasti ada yang mengetahui. Ya atau tidak? Allah Maha mengetahui. Telah memilih negeri Saudi, Mekah, dan Madinah sebagai negeri kaum muslimin pusatnya. Mau kemana hajinya kalau enggak ke sana? Polisi-polisi negara yang diperintahkan untuk menjaga biar umat terjaga dari kesyirikan, yang ingin berusaha menyembah kubur Nabi atau tabaruk dengannya, dihela. Iya enggak? Nah, diusir, ingin buat syirik. Pasti ada yang mau tahu itu syirik, sehingga tetap ada ulama yang berada di sana mengetahui al-haq itu. Baik. Dan alhamdulillah tokohnya masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan semakin istiqomah. Walaupun bukan dari orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang berdakwah di tengah salafiyin. mudah-mudahan istiqomah dan terus mendapatkan hidayah yang lain yang belum dia ketahui. Qala li'anna hadhil ummah la tajtami'u 'ala dhalalatin. Karena sebenarnya umat ini tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Walau istabahal haqqu 'ala jamil ummati lam yakun al-Qur'an bayanan wala sunnati bayanan. Kalau seandainya al-haq itu tersamarkan atas seluruh umat, maka tidak mungkin atau belumlah Al-Qur'an itu sebagai penjelas atau sunnah itu sebagai penjelas. Nah, Rasulullah sudah wafat, kemarin sudah kita terangkan melalui tafsir Al-Qur'an surat Al-Maidah kemarin yang menjelaskan kepada kita, Rasulullah dengan wafatnya itu berarti telah sempurna Islam, enggak butuh ditambah-tambah lagi. Ya atau tidak? Nah, merasa enggak cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah sudah wafat, perlu ditambahi ini. Lebih pintar mana? Antum a'lamu amillah. Apakah Anda lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala? Sumber ilmu itu dari mana datangnya? Dari Allah. Sumber ilmu, sumber al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Awas saja ridai Islam. Kok kamu enggak merasa ridho, merasa kurang, mencari yang lainnya? Baik, barakallahu fikum. Ibnu Jauzi berikutnya mengatakan wa qad yaqul istibahu fil halal wal haram bi nisbah ila al ulama wa ghairuhum min wajhin akhar. Terkadang terjadi kesamaran dalam masalah perkara halal atau haram menurut sebagian ulama dan selain mereka dari sisi-sisi yang berbeda. Wa huwa anamnal asya ma yu'lamu sababu hillihi wa huwa al-milku al-mutayakkon. Yaitu sebagian perkara, sebagian benda diketahui sebab halalnya boleh dimanfaatkan dan yang lainnya adalah karena kepemilikan yang meyakinkan. Dia punya uang untuk beli apalah gitu, pena atau buku, maka dia yakin miliknya, dia gunakan, dia manfaatkan. Yakin kepemilikan dia. Wa minha ma yu'lam sababu tahrimihi wa huwa subutu milkil ghair alaihi. Sebaliknya diketahui sebab haramnya karena tetapnya kepemilikan tersebut bagi selain dia. Saya enggak punya, jelas-jelas punya si Abdullah misalnya, dia punya, kasih nama. Maka saya enggak berhak memanfaatkan barang itu, bukan milik saya, tanpa seizinnya karena bukan milik saya. Begitu. Jadi paham ya? Di haram saya menggunakannya. Baik. Aslinya begitu. Tapi nanti lain, perkara yang remeh, antum temukan, itu mungkin maksudnya ada barang-barang yang berharga gitu ya. Kalau cuma sebungkus permen gitu. Nemu permen satu bungkus. Nemu ya. Namanya nemu itu bukan di kantongnya orang lain, bukan di dalam bukunya orang lain. Nemu entah di halaman, entah di mana. Kalau makanan seperti itu, terlebih makanan yang gampang basi. Itu boleh dimanfaatkan dengan cara dimakan, boleh. Seperti itu. Barang-barang remeh, itu boleh. Kalau barang-barang yang berharga, yang nilainya agak tinggi itu ya, perlu izin dulu. Karena bukan miliknya, enggak berhak memanfaatkannya. Bisa dipaham ya? Akan datang keterangan tentang barang-barang yang remeh. Baik. Fal awwal la tazulu ibahatu ila biyakinin. Biyakini zamaril milki anhu. Maka yang pertama tadi tetap milik dia, selama belum berubah. Masih milik dia. Kecuali kalau sudah berpindah tangan miliknya orang lain, berubah hukumnya. Bukan milik dia lagi. Artinya hilang kebolehannya memanfaatkan barang tadi. Bergeser menjadi tidak boleh. Allahumma ila fil afdha'i man yuki'us talaq bisat. Kecuali dalam masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan, bagi suami yang ragu-ragu apakah sudah menjalankan tolak untuk istrinya atau belum. Ragu-ragu dia. Sudah menjalankan tolak atau belum. Baik. Atau mungkin dengan kata-kata yang sindiran dan yang lainnya. Dengan ini berarti tolak belum antara suami dengan istrinya itu. Ragu dia. Maka Imam Malik mengatakan apa, bagaimana? Sah atau tidak? Menyatakan tidak sah. Au ghalaba ala dhon wuku'uhu, atau secara dominasi pikiran dia menyatakan sudah sah tolaknya tadi. Seperti Imam Ka Ishaq Ibnu Rahawai. Gitu. Jadi memang terjadi pendapat. Tolaknya sudah terjatuh atau belum dengan kata-kata sendirian. Pulanglah sana misalnya. Pulanglah ke orang tuamu. Nah ini kalimat tolak atau bukan? Seorang suami mengatakan demikian kepada istrinya. Imam Malik mengatakan ragu-ragu. Imam Ishaq mengatakan dominasi pikirannya wuku'uhu. Nah, itu terjadi tolaknya. Baik. Wasani la yazulu tahrimu ila biqin ilmi bintiqalil milk fi milik fihi. Bintiqali al milki fihi. Dan yang kedua, tidak bergeser keharamannya, artinya tetap bolehkan memanfaatkan barang tersebut, kecuali yakin sudah berpindah tangan kepemilikannya. Sudah berpindah tangan kepemilikan barang tersebut sehingga enggak boleh lagi. Baik, untuk takliknya kita tinggalkan, ada beberapa perkara yang saya belum paham. Wal ilmu indallah wa fawqa kullu ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang berilmu lagi. Langsung pada perkataan Ibnu Rajab yang berikutnya. Qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala. Wa amma ma la yu'lamu lahu aslu milkin kama yajitul insanu fi baitihi wala yadri hal huwa lahu aw li ghairihi. Adapun sesuatu benda yang tidak diketahui asal kepemilikannya, sebagaimana seorang mendapatkan benda tertentu di dalam rumahnya, dia enggak tahu milik dia atau bukan. Mungkin enggak seperti ini. Ya mungkin anaknya main pulang bawa sesuatu taruh rumah. Nah, si ayah enggak tahu ini, kok ada barang ini gitu loh. Anaknya enggak bilang, ini aku yang bawa dari temanku, enggak bilang, sehingga dia menyatakan ini milikku atau bukan, sebetulnya bukan ini. Gitu. Tapi lihat keterangannya. Fahada mustabih, maka ini sesuatu yang samar antara milik dia atau bukan, boleh dimakan atau tidak. Wala yahrumu alaihi tanawuluhu, tapi enggak haram dia untuk memanfaatkannya. Mengambil dan memanfaatkan barang itu. Alasannya apa kok enggak haram? Kok dibolehkan? Li ana dhahir ana ma fi baitihi milkuhu li subuti yadihi alaihi. Karena yang nampak sesuatu yang di rumahnya berarti milik dia, karena dalam tetapnya kekuasaan tangan dia terhadap barang-barang itu di rumah itu. Dia berkuasa. Wal waro istinabuhu, namun sikap waro kembali pada bahasa hadis ditinggalkan. Jangan buru-buru langsung dimakan walaupun di rumahnya, atau jangan dimanfaatkan. Ada benda berharga di rumahnya, entah siapa yang bawa, dia mengetahui tiba ada di rumahnya. Maka yang waro bagaimana? Istinabuhu, menghindari, biarkan dulu barang itu, jangan dimanfaatkan. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi kita telah memberikan penjelasan dalam hal ini, yaitu makan sebuah biji kurma gitu. Inni la'angqaliba ila ahli fa'ajidu tamrata sakita ta'ala firasi fa'arfa'uha li'akuluha atau li'akulaha. Sungguh aku ketika berbalik atau ketika beranjak kepada keluargaku, aku dapatkan sebiji kurma jatuh di atas tempat tidurku. Maka aku mengambil atau mengangkat untuk makannya. Ada sebiji kurma di rumah Rasulullah, di tempat tidurnya. Rasulullah ingin makan, sudah diangkat. Suma aksa antakuna sodakotan faulkiha. Kemudian aku khawatir itu ternyata sodakoh kurma itu. Pemberian sodakoh. Tujuannya mungkin untuk siapa? Untuk orang yang di rumah Rasulullah, mungkin ada pembantunya kan, bukan keluarga Rasulullah kalau membantu itu, bukan alur Nabi. Karena alur Nabi dilarang makan harta sedekah. Baik, maka Rasulullah enggak jadi makan. Khawatir itu adalah sedekah. Beliau tinggalkan. Ini dalilnya. Barang-barang yang di rumah kita warok bagaimana? Jangan dimakan dulu, jangan dimanfaatkan dulu. Baik, kharajahu fi sahihain. Nah, di sini dalam kitab dua sahih yang saya lihat di sahih Muslim, sahih Bukhari, coba nomornya yang ada dicocokkan, bukan nomor hadis enggak cocok. Sehingga yang dalam sahih Muslim dulu. Nomor 1069. Itu bukan tepat itu, yang di sini adalah nomor 1070. Baik, tidak mengapa kita baca yang 1069. Rawinya langsung sahabat Abu Hurairah, Sami'a Abu Hurairah, seorang rawi yang lain, yakni Ibnu Ziyad, mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yaqul, akhadal Hasanu Ibnu Ali tamratan min tamris sadaqah. Cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan Ibnu Ali, mengambil sebiji kurma dari kurma sadaqah. Faja'alaha fi fihi. Maka oleh Hasan, dia mengangkatnya atau masukkan kurma itu ke mulutnya. Fihi. Jadi fihi itu bukan dhamir yang belakang. Artinya mulut. Fihi. Ah, betul ya. Ketika famun, famuhu. Tetap dia adalah dhamir. Apa? Ada yang faha, yafuhu atau yafihi. Nah, itu lain. Haknya asliyah. Melihat itu, faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, kah, kah, atau nanti di sarahnya dikatakan, boleh dikasro, kih, kih, gitu. Irmi biha, kata Rasulullah, buang. Jangan diteruskan untuk dimakan, untuk ditelan, jangan, kurma tadi. Karena keluarga Rasulullah tidak boleh makan harta sodakoh, buang. Ama alimta anala nakul as-sadaqah, tidakkah engkau tahu wahai Hasan, kata Rasulullah, kita enggak boleh makan sadaqah, dia diharamkan, bukan makruh. Nah gitu. Jadi di pemahaman adanya larangan tidak semuanya haram. Tidak semuanya apa? Tidak semuanya haram semuanya. Ini yang contoh yang haram. Ini contoh yang haram. Baik. Ungkapan yang lain dalam hadis yang bawahnya, ana la tahilu lana as-sadaqah. Kami ini tidak dihalalkan bagi kita makan harta sedekah, tidak halal. Walaupun bendanya halal aslinya, tapi tidak dihalalkan untuk Rasulullah dan kerabatnya. Baik, yang nomor 1070 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la anqalibu ila ahli. Kalau di situ lapangnya bukan la anqalibu kan? Ini apa tadi? Ini la angkolibu. Ada ininya. Di sini langsung angkolibu langsung. La angkolibu ila ahli fa'ajidu tamrota sakitotan ala firosi. Aku beranjak atau kembali kepada keluargaku dan aku dapatkan sebutir kurma jatuh di tempat tidurku. Thumma arfa'uha li'akulaha. Kemudian aku angkat, aku ambil untuk aku makan. Tsumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiha. Kemudian aku khawatir kalau dia itu ternyata harta sedekah lalu aku lemparkan. Baik, dalam syarahnya kasruha wa taskinil kha di kasrah bi fathil kaf wa kasriha dengan memfathah kaf kah begitu atau wa kasriha dengan kasrahnya kih wa taskinil kho dan mensukun kho-nya. Wa yajusu kasriha atau wa yajusu kasruha ma'a tanwin. Boleh di kasroh bersamaan tanwin pada kho-nya. Bagaimana berarti? Kihin. Kihin. Gitu. Cara membacanya seperti itu. Ada kah, ada kih, ada kihin. Wa hiya kalimatu yasjaru biha sibyan anil mustaqdarot. Sebuah kalimat atau sebuah ungkapan untuk hardik untuk menghalau anak-anak dari para yang tidak disukai, yang menjijikkan misalnya. Anak-anak main di tempat-tempat yang kotor. Nah, diutamakan dengan ucapan ini, kih, atau kihin, atau kah, biar menghindari tempat itu. Suruh pergi misalnya. Qala Dawudi, berkata Imam Ad-Dawudi, hiya ajamiyatun mu'rabatun bimakna bi'sa. Dia adalah kalimat asing, bahasa luar Arab, kemudian jadi bahasa Arab, mu'arrabah. Artinya adalah bi'sa, jelek. Jelek itu hindari, jangan diteruskan. Kalau bersifat mau menuju ke tempat-tempat yang kotor dan yang lainnya. Kalau makanannya, buanglah, hindari, jangan diteruskan. Wa fil hadis anasibyan yuquna ma yuqahul kibar wa tamna'u min ta'atihi. Dalam hadis ini terdapat keterangan atau dalil bahwasanya anak-anak pun dia untuk diusahakan berhati-hati, berhati-hati. Enggak terjatuh sebuah perkara yang melanggar, sebagaimana orang dewasa pun untuk berhati-hati dari pelanggaran syariat. Sama. Anak-anak pun dituju demikian oleh syariat ini, sebagian orang dewasa untuk berhati-hati dari melakukan pelanggaran syariat. Wa hadza wajibun 'alal wali. Ini kewajiban bagi walinya yang mengurusi anak itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Amma 'alimta annala na'kul as-sadaqa hadhihi labdah tuqalu fi syai'il wadih at-tahrim wa nahwih." Ungkapan ini atau lafaz ini diucapkan untuk sesuatu yang sudah jelas haramnya atau yang semisalnya. Barangnya hukumnya jelas enggak boleh memakan itu misalnya. Wa illam yakun al-mukhatam aliman bihi, walaupun yang diajak bicara itu belum paham kalau itu diharamkan. Anak kecil namanya belum paham kalau sudah itu haram bagi mereka. Tetap disampaikan kalimat ini, ama alimta anna lanakul asodako gitu. Wa takdiru ajiba kaifa khafya alaika hadha ma'adururi tahrimi zakat ala nabi. Takdirnya kalau diungkapkan dengan bahasa yang mudah gitu, aneh kamu ini san gitu, kurang lebih kata bebas ini ya Rasulullah menegur san, aneh ini masuk gak tahu tersamakan bagimu perkara yang keluarga Muhammad gak boleh makan hal itu gitu. Bahasa bebasnya. Baik. Hadza madhhabu Syafi'i. Inilah madhhabnya Imam Syafi'i. Jadi enggak boleh keluarga Muhammad, di sana ada Banu Hasyim, ada Banu Abdul Muthalib, itu enggak boleh makan harta sedekah. Demikian juga madhhab Al-Malikiyah. Dan sedekah di sini diterangkan oleh beliau Imam Nawawi, dhahiruhu tahrimu sedekatul fardhi wan nafil. Sedekah baik yang fardhi maupun yang nafilah, yang sunnah, enggak boleh semuanya. Keluarga Muhammad untuk makan harta sedekah itu baik yang fardhi maupun yang nafilah. Baik, berikutnya Imam Nawawi mengatakan wa fihi istimalu waraq. Dalam hadis ini terdapat penggunaan sikap warok untuk berhati-hati dari perkara yang samar, warok meninggalkannya. Li an hadhi tamrah la tahrum bi majruti ihtimal, lakin al warok tarkuha, karena kurma tersebut tidak diharamkan dengan semata-mata kemungkinan dia adalah sedekah. Masih ihtimal, belum pasti. Tetapi sikap warok adalah dengan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Juga dalam hadis ini kata Imam Nawawi, fihi anat tamrah wa nahwiha min muhaqqiratil amwal la yajibu ta'rifuha bal yubahu akluha wa tasarruf fiha fil hal. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahasanya tamr dan barang-barang semisalnya, makanan-makanan semisalnya yang ringan, murah begitu, termasuk perkara-perkara yang muhaqqiratil amwal, perkara-perkara yang remeh, yang sepele, tidak wajib untuk mengumumkannya. Ketika seorang mendapatkan tidak wajib untuk mengumumkannya. Bahkan dibolehkan makannya. serta menggunakan harta tersebut ketika itu. Baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama tarakaha khasyah an takuna minas shadaqah. Karena dalam hal ini Nabi khawatir kok meninggalkan kurma tadi yang beliau dapatkan enggak dimakan itu kenapa? Kekhawatiran beliau kalau itu shadaqah, maka beliau tinggalkan. Jadi kalau seandainya pasti bukan shadaqah, Rasulullah pun juga makan gitu maksudnya. Maknanya begitu. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaih, dan hukum seperti ini adalah disepakati. Barakallahu fikum. Keterangan terakhir, alasannya kenapa kok boleh dimanfaatkan. Wa allalahu ashabuna wa ghairuhum bi anna sahibaha fil adah la yutlubuha. Karena keumumannya barang-barang yang remeh seperti itu, menurut mazhab kami Imam Syafi'i dan yang selain kami, barang-barang itu tidak dicari oleh pemiliknya. Di jalan raya dapat satu permen kecil kemudian akan dicari, gitu ya, kecil. Akan mobil dah mau balik ambil satu permen itu kecil sekali, tidak dicari. Maka boleh dimanfaatkan langsung dimakan. Barakallahu fikum. Ini barang-barang yang sifatnya muhaqqarat, yang remeh, yang nilainya sangat murah sekali. Bukan besar kecilnya ya, tapi kadarnya. Emas walaupun kecil kan berharga, ya kan, perhiasan. Itu lain lagi. Jangan langsung dapat langsung dijual, jangan. Hendaknya pandai-pandai memilih dan memilah mana yang termasuk barang-barang yang remeh. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.